Mitra Bisnis, salah satu tulisan dalam web quickyangi.com mengangkat tajuk sistem ekonomi politik untuk mesejahterakan bangsa hanya sebuah ilusi. Dalam tajuk itu, sang penulis Antoni Budiawan yang juga rektor dari Quickyangi School of Business mengulas tentang perbedaan perspektif tiga orang ekonom nasional dalam menjabarkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar dalam menciptakan sistem ekonomi guna mesejahterakan bangsa Indonesia ke depan. Dan untuk membahas apa yang tersirat serta tersurat dalam tajuk tulisan itu, segera kita berbincang dengan Quickyangi. Baik, Pak Quick, seperti apa pandangan Bapak terkait persepsi ketiga ekonom atas sistem ekonomi berdasarkan Pancasila itu? Jawaban saya seperti yang kemarin saya katakan, jadi sistem ekonomi itu urusannya cuma campur tangan pemerintah berapa besar, gitu aja. Kalau mau dijelaskan ya bisa. Tapi memang urusannya itu, jadi ideologi macam-macam itu memang sudah tidak ada lagi. Yang diharapkan ideologi apa sebenarnya? Nah, apa bisa Bapak jelaskan apa yang Bapak maksud dengan ideologi itu? Lah, itu yang saya tidak jelas, karena tulisannya Pak Antoni itu kira-kira arahnya, segala-galanya, jalan pikirnya sama dengan saya. Cuma dia itu menanggapi satu persatu, misalnya bilang gini, yang menurut saya tidak ada gunanya bagaimana mau ditanggapi, wong dia tidak bicara soal ekonomi. Enggak ada yang keliru, wong mereka enggak bicara ekonomi sama sekali. Mereka itu tidak bicara mengenai mekanisme bekerjanya ekonomi. Mereka mengatakan sila pertama, karena kekuatan yang Maha Esa, ini kesadaran nasionalisme. Jadi Pancasila itu diulang-ulang oleh mereka, dan mereka enggak bicara soal ekonomi. Lantas, apakah sistem ekonomi Pancasila yang mendasari sistem ekonomi kerakyatan benar-benar ada, Pak Quick? Tidak ada. Sistem ekonomi Pancasila saya tidak pernah menyebut itu. Saya tidak pernah ada. Kooperasi pun saya ragukan. Saya kan pernah berdebat dengan Pak Mudia. Tidak, saya pidato waktu Ketua Dewan Direktur Prasetya Mulia panjang lebar mengenai kooperasi yang ditanggapi sampai nggak tahu berapa minggu itu di Kompas. Di mana saya mengatakan koperasi itu bentuk badan hukum. Koperasi, firma, firma komanditer, peruntuk beratus. Kok terus diberi muatan ideologi? Lantas, apakah hal itu salah menurut Bapak? Salah tidak. Jadi Pak Hatta itu di zamannya, dia melihat untuk memajukan Indonesia ketika itu manusia Indonesia tidak punya modal. Nah, kalau tidak punya modal, bagian yang terbesar dari rakyat itu tidak punya modal, maka cara yang terbaik adalah kooperasi. Itu benar-benar sekali kan? Demikian Quickyangi. Benny Rahmadi, Pas FM.